Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Telah disebutkan oleh al-imam Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah dua perkara yang akan menjadi sebab seorang istiqamah di atas jalan Allah yang lurus, yakni al-ikhlas dan al-inabah. Bagaimana seorang hamba di dalam apa yang dia lakukan ataupun dia tinggalkan semata mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhlas yang tidak ada padanya tujuan-tujuan sesaat, tujuan-tujuan duniawiyah. Sehingga bagi seorang yang mukhlis, tidak akan berpengaruh padanya di dalam beramal ataupun meninggalkan sesuatu adanya pujian ataupun adanya celaan dari manusia. Karena semata yang dia harapkan dari apa yang dia tempuh adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Demikian pula sikap inabah, yakni kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat dari segala kekeliruan, disertai dengan menempuh amal-amal salih. Inilah yang akan menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dari kesalahan, ketergelinciran, kekeliruan yang terjadi pada hamba tadi. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, baik itu taubat ataupun amal-amal salih yang lainnya, ini akan menghilangkan kejelekan-kejelekan yang ada pada hamba tadi. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang istiqamah bukan berarti orang yang tidak pernah terjatuh dalam kesalahan. Namun seorang yang apabila terjatuh dalam sebuah kesalahan, bersegera untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memandang remeh dari kesalahan ataupun dosa yang telah dia perbuat. Kata beliau selanjutnya, wala yakhfa anna an-nasihata allati hiya ad-dinu kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ad-dinu an-nasiha ad-dinu an-nasiha ad-dinu an-nasiha. Dan hal yang tidak tersembunyi bahwa nasihat yang itu merupakan agama ini sendiri, yani agama Islam dari awal hingga akhir pada hakikatnya adalah nasihat. La yumkinu wujuduha wa la tamamuha illa bihadainil amrayni. Tidak mungkin keberadaannya, tidak pula kesempurnaannya di nasihat tersebut, illa bihadainil amrayni, kecuali dengan dua perkara tersebut, yakni al-ikhlas dan al-inabah. Ya, tidak akan terwujud nasihat, baik itu nasihat kepada Allah ataupun nasihat terhadap kitabnya, demikian pula nasihat terhadap rasulnya, nasihat terhadap a'immatul muslimin, demikian pula kepada keumuman kaum muslimin tanpa adanya dua perkara di atas, yakni al-ikhlas dan al-inabah. Falmunibul mukhlisu lillah, sehingga seorang yang al-munib, seorang yang senantiasa kembali kepada Allah, al-mukhlisu lillah, seorang yang betul-betul ikhlas di dalam amalannya semata-mata karena Allah, la tajiduhu illa nasihan lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Tidaklah engkau akan dapatinya kecuali dia adalah seorang pribadi yang betul-betul menjalankan nasihat kepada Allah, menauhidkannya, mengedepankannya ya, di atas seluruh perkara, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan segenap pengagungan, dan makna-makna lain dari nasihat kepada Allah sebagaimana yang dijelaskan para ulama ketika mensyarah hadis ini. Ya, hadis Tamim Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Demikian pula dia akan mewujudkan nasihat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengimani beliau sebagai utusan Allah, beriktiba' kepadanya di dalam beribadah kepada Allah, mencintainya di atas segenap kecintaan ya kepada hamba-hamba Allah, mengedepankan apa yang datang darinya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas semua yang datang dari ya, bimbingan atau arahan manusia. Demikian pula nasihat kepada kitabnya, demikian pula nasihat kepada pimpinan-pimpinan kaum muslimin ya, baik dari kalangan ulamanya, karena mereka adalah pimpinan di dalam agama ini, demikian pula kepada para umaranya, karena mereka adalah pimpinan manusia di dalam urusan-urusan duniawiyah. Wa ammatihim, demikian pula nasihat terhadap segenap kaum muslimin ya, selain para pimpinan mereka. Maka sekali lagi ya, tidak akan terwujud nasihat ini yang merupakan agama ini seluruhnya tanpa adanya pada diri seorang sikap ikhlas dan inabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum, dalam surat Az-Zumar ayat 54. Dan kembalilah kalian semua kepada Rabb kalian, taubatlah kepadanya, perbaiki diri-diri kalian dengan menempuh amal-amal salih. Munibina ilaih, sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-31. Yani mereka adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, inna fi dhalika la ayatan li kulli 'abdin munib, dalam surat Saba ayat yang ke-9. Sesungguhnya pada hal yang demikian, ya Allah subhanahu wa ta'ala yang tetapkan, Allah jadikan sebagai ibrah, benar-benar yang demikian menjadi tanda ya, akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi setiap hamba yang senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian demikian pula dalam surat Qaf ayat yang ke-33, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajaa biqalbin munib, di mana dia adalah seorang hamba yang senantiasa datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan ketaatannya yang didasari dengan hati yang senantiasa kembali. Ini sifat di antara sifat dari seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, yang Allah subhanahu wa ta'ala dekatkan untuk mereka surganya, jannahnya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghairu ba'id. Dan al-jannah didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, tidak jauh dari mereka. Di mana sifat di antara hamba yang bertakwa yang senantiasa datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang kembali. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka, hamba-hamba ini, diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan, memurnikan hanya untuknya, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala ad-din, yani amalan yang mereka lakukan tersebut. Murni di dalam tujuannya hanya semata untuk mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar, ayat yang ketiga, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala ad-dinul khalis, yani amalan yang murni. Amalan yang murni, amalan yang akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun amalan yang padanya mengandung tujuan-tujuan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan yang tercampur padanya tujuan-tujuan selainnya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, telah berfirman, ana agna syuraka'i ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah yang paling tidak butuh untuk dipersekutukan barang siapa yang melakukan suatu amalan, dia persekutukan di dalam amalan tersebut selainku, maka aku tinggalkan dia dan amalan tersebut. Sekecil apapun dari perkara yang ada padanya tujuan selain Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan yang tercampur padanya niat dan selainnya. Menunjukkan maha kayanya Allah subhanahu wa ta'ala dan peribadatan-peribadatan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita adalah semuanya untuk kemaslahatan kita. Allah subhanahu wa ta'ala tetap maha kuasa. Seandainya tidak ada seorang pun di antara hamba-hambanya taat kepadanya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, tidaklah bertambah kekuasaannya dengan ketaatan hamba-hambanya. Wa qala fi wasfin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal muhajirin wal ansar afdali hadhihi al ummah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman mensifati nabinya sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kaum muhajirin dan ansar yang merupakan paling utamanya dari umat ini. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Dalam surat Al-Ma'idah, di ayat yang kedua. Bahasanya mereka adalah hamba-hamba yang betul-betul dengan apa yang mereka amalkan, yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Mereka mencari dengan amalan mereka keutamaan dari Rabb mereka dan keridhaan darinya. Itu yang menjadi tujuan mereka di dalam menempuh amalan-amalan salih, semata mencari keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan keridhaannya. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-114, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari pembicaraan-pembicaraan yang tersembunyi di antara mereka, hanya beberapa orang yang menjadi pelakunya, tidak terbuka pada kaum manusia. Tidak ada kebaikan pada hal yang demikian kecuali pada mereka, yakni siapa saja yang dengan pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya khusus, ya, hanya orang tertentu, dalam upaya untuk menyuruh, memerintahkan kepada kebaikan berupa sedekah ataupun amalan ma'ruf yang lainnya, ataupun mendamaikan di antara manusia ketika terjadi perselisihan di antara mereka. Ini yang akan membawa kebaikan, ya, bagaimana, ya, ketika ada suatu perkara yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, ya, melakukan pembicaraan, ya, pada orang-orang tertentu yang kira-kira bisa mengupayakan langkah terbaik di dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan di kaum muslimin, maka hal-hal yang demikian, pembicaraan-pembicaraan, ya, pada sebagian dari mereka, di orang-orang khusus dalam upaya untuk memberikan manfaat, inilah yang menjadi kebaikan. Adapun pembicaraan-pembicaraan khusus, ya, yang tujuannya untuk memunculkan kerusakan di tengah manusia, maka tidaklah yang demikian dilakukan kecuali akan membawa dosa bagi mereka. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah. Barang siapa yang melakukan hal-hal tadi di atas untuk hasungan bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia, di mana dilandasi perbuatan mereka itu dalam upaya untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada tujuan-tujuan untuk duniawiyah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka niscaya kami akan memberikan kepadanya balasan pahala yang demikian agung. Kata beliau selanjutnya, fal mukhlisu lillah qad 'allaqa qalbahu bi akmali ma ta'allaqat bihil qulub min ridwani rabbih wa talabi thawabih. Sehingga seorang yang mukhlis, yang ikhlas di dalam amalannya semata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah menggantungkan kalbunya kepada yang paling sempurna dari perkara yang ta'allaqat bihil qulub, yang hati-hati ini bergantung kepadanya. Apa itu? Berupa keridhaan dari Rabbnya serta pahala darinya yang dia tuju. Wa amila ala hadal maqsadil a'la, dan dia pun beramal di atas tujuan yang tertinggi ini, yakni mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan pahala darinya. Fahanat alaihi al-mashaqqatu wa sahulat alaihi an-nafaqat. Maka orang yang demikian keadaannya, keberatan-keberatan atau beban-beban berat di dalam menempuh amalan itu menjadi ringan, karena yang dia tuju adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wasahulat alaihin nafaqat. Demikian pula apa yang harus dia keluarkan, ya, dari apa yang dia miliki, nafaqat, nafaqat, itu menjadi mudah baginya. Kenapa? Karena apapun yang dia miliki dari dunia ini bukanlah sesuatu yang masuk ke dalam hatinya. Andai pun seorang diberikan dunia yang melimpah, dunia itu hanya sampai di tangannya, sehingga sangat mudah baginya untuk melepas dunia ini. Berbeda halnya ketika dunia itu sekecil apapun masuk ke dalam hati, maka apa yang dia keluarkan itu merupakan sesuatu yang berat. Sebagaimana para ulama menggambarkan bahwa seorang yang bersedekah ya, butuh keberanian. Sebagaimana seorang yang berjihad fi sabilillah butuh keberanian. Karena seorang yang bakhil, dia akan memandang bahwa apa yang dia keluarkan dari dunia sesuatu yang akan mengancam jiwanya. Kemudian wasamahat nafsuhu bi ada'il huquqi kamilatan muwaffaratan, dan jiwanya pun akan dengan mudah di dalam menunaikan hak-hak baik itu terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala ataupun hak makhluk-makhluknya dengan penunaian yang kamilah, yang sempurna, yang muwaffarah, yang dia tempuh seluruh perkara yang menjadi hak-hak atau kewajiban-kewajibannya tersebut. Wa alima, dan dia pun betul-betul mengetahui annahu qad ta'awwada amma faqadahu afdal al-a'wadi wa ajzal al-thawabi wa khair al-ghanaimi, di mana dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dia tempuh dalam upaya untuk mendapatkan balasan darinya, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuknya apa yang dia hilang, apa atau apa yang hilang darinya dengan seutama-utama ganti dan pahala yang demikian banyak dan keuntungan-keuntungan ghanaim, keuntungan-keuntungan yang terbaik. Dia yakin bahwa apa yang dia keluarkan dari apa yang dia miliki, balasannya akan datang dari Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang dia keluarkan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.